طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Listrik itu nikmat ya. Alhamdulillah. Seperti inilah kondisi kajian di masa silam, di mana mereka menyampaikan materi tanpa pengeras suara dan semua jamaah fokus mendengarkan semampunya. Maka terkadang ada mubalik, satu orang berdiri di ujung-ujung forum kemudian menyambung dari apa yang disampaikan oleh narasumber. Barangkali ada yang berminat seperti itu. Nanti saya ngomong, Anda mengulang dan menyampaikan ke atas. Baik, hadirin yang kami hormati, insya Allah sampai jam 1 semoga listrik sudah menyala. Tapi jam 1 ke atas kita sudah selesai ya. Tanya jawab insya Allah. Kita akan langsung masuk pada kitab Bulughul Maram. Ada yang sudah punya kitabnya? Yang sudah punya bukunya? Satu, dua, yang lain tiga, empat, ya alhamdulillah lima. Semoga nanti yang lain bisa menyusul. Dan bagi yang belum punya, saya kasih bocoran yang lebih murah, download di internet ya, yang gratis cuman bermodal data. Kalau misalnya main ke Ufit ada wifi gratis. Baik, kita akan membaca mukaddimah dari kitab Bulughul Maram yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Alhamdulillahi ala ni'amihi al-zahirati wal-batinah qadiman wa hadithan wassalatu wassalamu ala nabiyihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina saru fi nusrati dinihi sayran hathitha wa ala atba'ihim alladhina warathu ilmahum wal ulama'u warathatul anbiya akrama bihim warithan wa mawruthan. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan ini mukaddimah yang beliau sampaikan dengan mengawalinya membaca hamdalah. Bapak ibu yang kami hormati, mukaddimah karya tulis yang diberikan oleh para ulama itu ada dua. Ada yang hanya sebatas mengucapkan bismillah, tasmiyah, dan ada yang diawali dengan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan ulama beda pendapat mana yang lebih afdol ketika mengawali karya tulis, apakah mengawalinya dengan tasmiyah, dengan ucapan basmalah, ataukah mengawalinya dengan hamdalah. Pendapat pertama mengatakan yang lebih afdol kita mengawalinya dengan basmalah, dan ini adalah madhabnya Imam Bukhari. Maka dalam Sahih Bukhari beliau hanya mengawali kitab sahihnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan langsung masuk pada bab hadis. Kemudian pendapat kedua mengatakan yang lebih afdol adalah hamdalah, dan ini pendapatnya Imam Muslim. Makanya dalam Sahih Muslim mukaddimahnya bukan cukup bismillah, tapi beliau awali dengan mukaddimah Sahih Muslim ada hamdalah lengkap. Dan wallahu a'lam, yang lebih kuat dalam hal ini, jika bukunya itu tipis, maka mukaddimahnya cukup dengan bismillah, meniru suratnya para nabi masa silam. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ketika mengirim surat kepada Ratu Saba yang disebutkan di situ, innahu ya'ti ilayya kitabun karim, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Telah datang kepadaku satu surat yang mulia, innahu min Sulaiman, surat ini datangnya dari Sulaiman, isinya innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin, bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jadi isi surat Sulaiman cukup singkat, bismillahirrahmanirrahim, jangan kamu menjadi orang yang merasa lebih tinggi dibandingkan kami, wa'tuni muslimin, dan menghadaplah kepada kami dalam kondisi masuk Islam. Demikian pula suratnya Nabi SAW, kepada para raja yang berada di sekitar Madinah. Beliau mengirim surat ke Raja Heraklius yang ada di mana? Penguasa Romawi. Beliau mengirim surat kepada Raja Kisra yang berada di mana? Persia. Juga raja-raja yang berada di Mesir dan seterusnya. Dan beliau awali min Muhammadin Rasulillah ila Kaisar atau ila Kisra atau ila Maukikus. Kemudian beliau sebutkan statusnya Raja Romawi, Raja Persia atau Raja Mesir. Di situ Nabi SAW mengawalinya dengan basmalah. Karena itu para ulama menyimpulkan ketika kita mengirim surat, maka mukaddimah yang dianjurkan adalah dengan mengawalinya bacaan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita langsung masuk kepada isi surat. Apakah ini juga dianjurkan ketika kita menulis SMS atau menulis WA? Jawabannya dianjurkan jika tulisannya panjang. Anda misalnya mau mengirim pesan cukup panjang, maka awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kasih pesan yang Anda sampaikan. Tapi kalau pesannya cukup pendek, maka tidak perlu Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, oke, kirim. Nah, ini Bismillahnya sama pesannya terlalu tidak proporsional ya. Jadi kalau Anda ngasih nasihat panjang, silahkan kasih Bismillah. Kalau terlalu pendek, tidak perlu seperti itu. Iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jika kitab itu tebal seperti Bulughul Maram itu cukup tebal, maka dianjurkan untuk mengawalinya dengan hamdalah, dikiaskan dengan khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dan ketika beliau berkhutbah, beliau mengawali dengan hamdalah. Baik, apa makna alhamdulillah? Alhamdulillah maknanya adalah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada zat yang lebih menyukai pujian melebihi Allah ta'ala. Maka kita diperintahkan untuk banyak memuji Allah, pujian yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Maka jangan sampai kita membuat pernyataan tentang Allah yang tidak ada dalilnya, yang tidak sesuai dengan keagungan Allah. Misalnya membuat istilah Allah online 24 jam. Atau kita ngejapri Allah. Kalimat-kalimat seperti ini tidak selayaknya diucapkan oleh seorang hamba Allah yang memiliki pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gunakan istilah yang lebih sopan ya. Gunakan istilah yang lebih baik ketika kita hendak memuji Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti bahasanya Allah sangat menyukai pujian dari hambanya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, kalimatani khafifatani fil lisan, habibatani indar rahman, thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat ringan di lisan, sangat dicintai oleh Ar-Rahman, sangat dicintai oleh Allah, tapi berat di timbangan. Thaqilatani fil mizan, berat di timbangan. Apa dua kalimat itu? Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil Azim. Subhanallah wa bihamdihi, segala puji bagi Allah atau agung. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala banyak mengawali dalam suratnya dengan alhamdulillah. Seperti Al-Fatihah diawali dengan alhamdulillah, atau juga surat Al-Kahfi alhamdulillah, termasuk juga surat-surat yang lain diawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi ala ni'amihi dhahirati wal batinah. Segala puji bagi Allah untuk semua nikmat yang lahir maupun batin. Qadiman wa hadithan, yang dulu maupun yang sekarang. Kita mendapatkan nikmat Allah lahir dan batin. Mana yang lebih istimewa, nikmat lahir atau nikmat batin? Hah? Mana yang lebih istimewa? Anda dikasih batin, enggak dikasih lahir, bisa hidup? Dua-duanya nikmat yang istimewa, tapi kalau kita diminta untuk membandingkan mana yang lebih istimewa, nikmat batin lebih istimewa. Para nabi ada yang tidak memiliki nikmat zahir, dalam arti mereka mendapatkan ujian fisik yang luar biasa, tapi mereka bahagia. Nabi Muhammad SAW ketika beliau mendapatkan perlakuan yang jahat dari para kaumnya, kira-kira beliau bahagia tidak? Meskipun beliau menghadapi seperti itu, tapi beliau bahagia. karena kebahagiaan orang itu tidak diukur dari fisiknya, tapi kebahagiaan orang diukur dari seberapa batinnya bisa merasa tenang ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa jadi secara fisik mungkin dia miskin tapi dia bahagia. Bisa jadi secara fisik dia sakit tapi dia bahagia. Sampai ada sebagian sahabat yang justru dia lebih memilih untuk jadi orang yang serba kekurangan, karena menurut dia itu lebih bahagia dibandingkan orang yang serba kelebihan. Seperti yang pernah dinyatakan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, al-faqru ahabbu ilayya minal ghina, wal-maradu ahabbu ilayya minas siha. Jadi orang miskin lebih saya sukai dibandingkan jadi orang kaya. Jadi orang yang sakit-sakitan lebih saya sukai dibandingkan jadi orang yang sehat walafiat. Kenapa? Karena beliau memahami sabar itu bahagia. Sabar itu bahagia. Intinya jamaah dibilangkan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang dia qanaah terhadap kondisi yang Allah berikan kepadanya, itulah orang yang bahagia. Kata kuncinya dia apa? Qanaah. Nerimo dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, "Idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Kalau kamu punya hati yang qanaah, maka kamu dengan raja dunia sama saja. Orang kalau punya segalanya tapi selalu sakit hati, bahagia enggak? Presiden itu pernah sakit hati enggak, Pak? Nah. Enggak pernah ya, karena dia presiden. Hah? Pernah enggak? Bukan cuma pernah, sering. Mungkin sakit hati dikritik oleh oposisinya ya, dikritik oleh media dan seterusnya. Mereka pejabat, punya kekuasaan, punya harta, tapi bisa jadi tidak bahagia karena setiap malam sakit hati. Setiap malam ada berita miring tentang dirinya, setiap malam sakit hati. Makanya hadirin bahkan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bahagia adalah ketika dia bisa hidup dengan tenang, bisa hidup dengan nyaman, tanpa punya masalah dengan orang lain. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang para sahabatnya, kalau kamu melihat kawanmu melakukan sesuatu yang enggak nyaman, melakukan sesuatu yang menyimpang, jangan laporkan kepada saya. Kenapa? Karena beliau ingin menjadi manusia yang munsyarihas sadr, hatinya lapang. Mau ketemu siapapun serasa enggak ada masalah. Coba ya, misalnya Anda punya 10 tetangga. Ketika Anda keluar rumah, pernah mendengar kabar tetangga kamu nomor 5 itu bermasalah, ketemu sudah enggak enak. Kenapa? Karena kita pernah mendengar informasi kalau orang ini pernah melakukan maksiat 1 atau maksiat 2. Hanya dengan satu informasi itu membuat kita enggak nyaman ketika ketemu dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai minta, kalau kamu melihat ada satu pelanggaran yang dilakukan oleh temanmu dan pelanggaran itu tidak mempengaruhi kezaliman kepada orang lain, tidak perlu dilaporkan kepada saya. Mungkin bisa jadi ada seorang atasan perusahaan, bawahannya bisa jadi saling sikut menyikut, saingan untuk bisa mendapatkan karir yang lebih baik. Maka atasan yang benar, atasan yang baik adalah dia minta kepada para bawahan, siapa yang sering melaporkan kawannya, tak resign-kan. Nah, gitu ya. Siapa yang sering melaporkan pelanggaran kawannya, dia ini berbahaya. Kenapa? Karena orang seperti ini bisa jadi suka mengadu domba. Karena seperti ini ketika dia sering lapor, ini punya kesalahan kayak gini, punya kesalahan. Lah kamu kok metani kesalahan banyak orang? Nah itu bisa menyebabkan atasan ketika ketemu bawahan-bawahan yang dilaporkan tadi, rasanya jadi gak nyaman. Sudah gak enak, itu sudah menurunkan kadar kebahagiaan. Kita kalau ketemu semua orang nyaman, enak, itu kita gak punya masalah dan itulah kebahagiaan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai meminta kepada para sahabat agar tidak melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh sahabat yang lain. Salah satu di antara tujuannya adalah untuk menjaga kebahagiaan batin, biar beliau tidak punya perasaan enggak enak ketika ketemu orang lain. Qadiman wa hadisan, baik yang dulu maupun yang sekarang. Dan nikmat mutlak yang kita dapatkan adalah nikmat iman. Karena nikmat itu ada dua, ada nikmat mutlaqah dan ada nikmat muqayyadah. Nikmat mutlaqah maknanya adalah nikmat yang bisa kita rasakan dunia akhirat. Itulah nikmat iman. Bapak Ibu merasakan nikmat iman enggak sekarang? Iman itu nikmat enggak sekarang? Hah? Kalau Anda enggak punya nikmat, enggak punya iman, enggak datang ke Susi Hati ya. Anda mungkin sampai di pasar atau sampai di mall ya. Adanya nikmat iman, kita bisa merasakan nikmatnya itu dengan kita bisa hadir di majelis ilmu, melaksanakan ibadah kepada Allah, melaksanakan sholat, dan kita merasakan nikmatnya. Kita merasa tenang. Itulah bagian dari nikmat iman. Dan nanti di akhirat kita berhak untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nikmat mutlaqah adalah nikmat yang dimiliki oleh hamba, yang bisa dirasakan oleh hamba ketika di dunia dan akhirat. Kemudian ada nikmat jenis yang kedua yang disebut dengan nikmat muqayyadah. Apa itu nikmat muqayyadah? Nikmat yang dia hanya bisa dirasakan terbatas di dunia saja. Begitu dia meninggalkan dunia, nikmat itu sudah tidak ada nilainya sama sekali, enggak bisa dia rasakan. Seperti nikmat harta, nikmat jabatan, dan seterusnya. Wassalatu wassalamu ala nabihi wa alihi wa sahbihi alladzina saru fi nusrati dinihi. Dan salawat dan salam kita sampaikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta para sahabatnya yang mereka berjuang menolong agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, membantu beliau dalam mendakwahkan agamanya. Wa ala atba'ihim, dan termasuk kepada para pengikutnya, alladzina warathu ilmahum, yang mendapatkan warisan ilmu mereka. Wal ulama warasatul anbiya, dan para ulama adalah ahli warisnya para nabi. Hadirin yang kami hormati, para nabi ketika mereka punya harta pada waktu hidup di dunia, hartanya tidak boleh diberikan kepada ahli waris, khusus bagi para nabi. Sedangkan selain nabi, ketika mereka punya harta, maka ahli waris punya hak. Kalaupun dia mau memberikan wasiat, dibatasi maksimal sepertiga. Lebih dari sepertiga mendolimi ahli waris. Makanya kalau ada orang yang punya harta misalnya 1M, terus dia berwasiat, saya serahkan 0,5M untuk masjid, ini dolim, gak boleh. Dan harus minta persetujuan dari ahli waris. Jika ahli waris gak setuju, wasiat ini dibatalkan. Dan yang sah hanya sepertiganya. Sehingga kalau dia ngasih wasiat 500, maka yang sah tinggal 350 atau 330. Sisanya menjadi haknya ahli waris. Karena selain nabi, wajib memberi warisan. Dalam arti dia tidak boleh memberikan wasiat. Sedangkan para nabi, sebaliknya, mereka tidak boleh memberikan warisan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, inna ma'syaral anbiya, inna la nurith. Kami para nabi, kami itu tidak meninggalkan warisan. Maluna sadaqah, semua harta kami dijadikan sebagai sedekah. Sehingga begitu beliau meninggal, ada tanah, ada budak, ada harta, semuanya diserahkan kepada kaum muslimin. Dan hikmah dari ini adalah agar tidak ada anggapan dari sebagian orang kalau nabi itu berdakwah untuk mengumpulkan harta warisan. Maka nabi berperang mendapatkan ghanimah, tujuannya bukan untuk mengumpulkan harta warisan, bukan untuk mencari harta untuk keluarganya, tapi murni untuk kaum muslimin. Terus apa yang ditinggalkan oleh para nabi, warisan para nabi adalah al-ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna lam nuwarithu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. kami tidak mewariskan dinar maupun dirham, namun kami meninggalkan warisan dalam bentuk ilmu. Karena itu siapa yang mengambil ilmu para nabi, berarti dia telah mengambil jatah warisan yang paling banyak. Tayyib. Hadirin yang kami hormati, kalau orang itu mendapatkan jatah warisan paling banyak, berarti kedekatan dia, hubungan dia dengan mayit semakin dekat atau semakin jauh? Ya, semakin dekat. Orang semakin dekat, dia akan mendapatkan warisan paling banyak. Anak laki-laki dapat banyak, anak perempuan juga demikian. Orang tua dapat banyak, karena hubungannya dekat. Baik. Nabi SAW menyebut, warisanku adalah ilmu. Dan siapa yang memiliki banyak ilmu, berarti dia mengambil banyak warisan. Berarti semakin ulama, semakin dekat dengan Nabi SAW. Manusia itu semakin ulama, maka semakin dekat dengan Rasulullah SAW. Dan kita bersama-sama berlomba-lomba untuk mengambil warisan Nabi SAW. Dan warisan Nabi SAW itu dibagikan tidak habis. Beda dengan harta ya. Kalau harta dibagi habis. Kalau warisan Nabi SAW dibagikan tidak habis. Kita berlomba-lomba bersama-sama berlomba-lomba untuk mendapatkan sebanyak mungkin warisan dari beliau. Harapan besarnya adalah agar kita semakin dekat dengan beliau. Bukan dekat karena hubungan nasab, bukan dekat karena hubungan posisi, tapi dekat karena hubungan agama. Dan itulah sejatinya ahli waris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mengemban agama beliau, karena dia banyak mendapatkan pelajaran yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, sebenarnya aktivitas kita belajar, di antara manfaatnya adalah semakin mendekatkan posisi kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita mencari warisan beliau. Berarti kalau kemarin kita mungkin dapat ilmu level 8. Sekarang ilmu kita naik jadi level 8,1. 8,2. Semakin dekat. Semakin naik, semakin dekat dengan posisi kenabian. Sebagaimana yang diucapkan oleh Abdullah bin Mubarak, tidak ada kedudukan yang lebih mulia setelah kenabian melebihi kedudukan al-ilmu. Kedudukan ketika orang itu memiliki ilmu agama. Semoga ini semakin menjadi motivasi bagi kita untuk banyak belajar, baik dengan menghadiri kajian atau dengan membaca sendiri, ya, menggali ilmu yang ditinggalkan oleh para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW melalui hadis-hadis beliau dan penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Akrama bihim warisan wa maurusan. Akramu bihim warisan wa maurusan, itulah manusia yang paling mulia, yang memberi warisan paling mulia, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mendapatkan warisan juga orang yang mendapatkan kemuliaan, karena dia mendapatkan ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma ba'du, selanjutnya. Amma ba'du ini disebut juga dengan faslul khitab. Apa namanya? Faslul khitab. Apa itu faslul khitab? Pemisah antara muqaddimah dengan isi khutbah. Dan ini bagian dari kesempurnaan seseorang dalam berceramah, adanya faslul khitab. Fahadha mukhtasarun yashtamilu ala usulil adillatil hadithiyah lil ahkamis syar'iyyah. Ini adalah ringkasan. Jadi kitab Bulughul Maram itu ringkasan. Maka jangan diringkas ya. Ini sudah ringkasan, artinya agar gampang dihafal. Jadi kalau Anda itu berapa halaman, Mas? 700 halaman itu ringkasan ya. Kalau Anda memandang kitab 700 halaman masih dianggap belum ringkas, itu berarti tidak sejalan dengan tradisi para ulama. Jadi mereka melihat buku yang 100 halaman ya. Itu buku sekali baca selesai, sekali duduk selesai. Tapi kalau 700 halaman ya mungkin beberapa kali duduk, tapi mereka masih sebut itu buku ringkasan. Karena bagi mereka yang sudah terbiasa dengan buku, melihat buku itu hal yang tidak menakutkan. Beda dengan kita ya. Kita kalau melihat buku itu ketakutan, makanya sering kita simpen. Yastamilu ala usulil adillatil hadithiyah lil ahkami syar'iyah, yang berisi beberapa dalil prinsip tentang hukum-hukum syariat. Jadi Bulughul Maram khusus berisi tentang masalah fikih, karena dia terkait dengan al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syariat yang ada kaitannya dengan amal para hamba. Maka di Bulughul Maram kita tidak membahas hadis tentang akidah atau hadis tentang tafsir, tapi di Bulughul Maram kita membahas hadis tentang fikih. Harartuhu tahriron baligon, yang aku tulis ya, kemudian aku pilih-pilihkan tahriron baligon dengan pemilihan yang ketat. Liyasira man yahfaduhu min baini akronihi nabigon, agar memudahkan bagi mereka yang ingin menghafalkan, sehingga dia bisa menjadi orang yang unggulan dibandingkan kawan-kawannya yang lain. Jadi tujuan Al-Hafidz Ibnu Hajar nulis ini biar gampang dihafal oleh mereka yang belajar. Maka kalau kita belajar dan kita tidak menghafalkan, menyimpang dari tujuan penulis. Ya, tapi enggak jadi masalah karena penulis enggak tahu ya, beliau sudah meninggal. Wa yasta'inu bihi talibul mubtadi, dan agar dijadikan sebagai alat bantu bagi para pemula dalam belajar. Wa la yastaghni anhu ar-raghibul muntahi, meskipun bagi mereka yang sudah sudah kelas advance dalam belajar, tetap akan merasa butuh dari buku ini, karena dalil-dalilnya dipilihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Waqad bayantu akiba kulli haditsin man akhrajahu minal a'immah, dan aku jelaskan di setiap ujung hadis siapakah ulama yang meriwayatkannya. Nanti Al-Hafidz akan menyebutkan hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Abu Dawud, dan begitu seterusnya. Li iradati nushil ummah, sebagai bentuk saya berbuat baik kepada masyarakat agar mereka tidak kerepotan untuk mencari hadis ini di buku mana. Maka langsung disebutkan apa sumbernya, ini di riwayat Bukhari, riwayat Muslim, riwayat Ahmad, dan yang lainnya. Kemudian beliau menyebutkan rumus dalam kitab Bulughul Maram. Rumus dalam kitab Bulughul Maram. Kata beliau, fal muradu bis sab'ah, yang saya maksud dengan diriwayatkan oleh imam yang tujuh adalah meliputi tujuh perawi. Tujuh perawi itu siapa saja? Ahmad, Bukhari, Muslim. Nah, kemudian Ashabus Sunan ada empat. Ashabus Sunan ada empat. Siapa pemilik kitab Sunan yang empat? Saya urutkan yang paling sahih. Nasa'i, Abu Dawud, Turmudi, Ibnu Majah. Jadinya ada tujuh. Ada tujuh ya. Baik, bisa dihafal? Ya. Ahmad, Bukhari, Nasai. Walhamdulillah. Baik. Tujuh perawi ini dikenal dengan Imam Musaba'ah, tujuh imam. Jadi nanti menyebut diriatkan oleh imam yang tujuh, Anda jangan heran kok imamnya banyak sekali, ada tujuh. Yang dimaksud adalah tujuh penulis kitab hadis yang tadi kita sebutkan. Baik, coba kita berkenalan sedikit tentang siapakah mereka. Yang pertama Imam Ahmad, Ahmad bin Hanbal. Gelar beliau Imam Ahli Sunnah, Imam Ahli Sunnah. Asy-Syaibani Al-Maruzi dan beliau tinggal di Baghdad, meninggal di Baghdad. Dan beliau memiliki kitab musnad yang sangat tebal, Musnad Imam Ahmad. Ribuan hadis ada di situ. Dan beliau meninggal tahun 241 Hijriah. Beliau meninggal tahun 241 Hijriah. Kemudian kita beralih ke Imam Bukhari. Siapakah beliau? Bukhari ini nama tempat, Bukhara. Ada di mana? Kazakhstan, ya, di daerah Kazakhstan. Nama asli beliau Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardisbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Dan beliau menulis kitab sahihnya selama kurang lebih 15 tahun menjadi sahih Bukhari. Dan ada satu hal yang luar biasa, Imam Bukhari itu hafal ratusan ribu hadis. Hafal ratusan ribu hadis. Tapi yang masuk sahih Bukhari kurang lebih hanya 7.000 hadis. Kemana sisanya? 7.000 itu adalah pilihan dari ratusan ribu tadi. 7.000 itu adalah pilihan dari yang ratusan ribu. Sehingga beliau ketika melihat ratusan ribu itu dipilih satu-satu. Ini enggak cocok, tidak dimasukkan. Ini cocok, dimasukkan. Dan kata Bukhari, setiap kali saya melihat yang cocok, saya mandi dulu, kemudian sholat istikharah, setelah itu baru saya masukkan hadis ini ke dalam kitab sahih. Sehingga satu hadis, satu mandi, satu sholat istikharah. Itu kalau pakai sampo, betapa banyak sampo yang dipakai, ya. Karena mandi yang dilakukan itu mandi besar. Beliau mandi besar dulu, kemudian sholat istikharah. Ini perjuangan Imam Bukhari dalam menulis kitab sahihnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan karya beliau sehingga kitab yang beliau miliki lebih dominan dibandingkan kitab-kitab hadis selain sahih Bukhari. Dan kitab ini disebut oleh para ulama sebagai Ashahul Kutubil Musannafah, kitab yang paling sahih yang ditulis oleh para ulama, dan belum ada saingannya, ya. Tayyib. Apakah berarti semua yang ada dalam Sahih Bukhari benar? Jawabannya tidak. Karena yang namanya karya manusia pasti ada yang keliru, ada yang salah. Imam Al-Muzanni rahimahullah, muridnya Imam Syafi'i, pernah mengatakan, Allah tidak ridha jika di alam raya ini ada kitab yang lebih sahih dibandingkan Al-Quran. Makanya setiap karya hamba itu pasti ada celahnya. Pasti ada celahnya. Sehingga Sahih Bukhari itu apakah dari ujung sampai ujung benar? Jawabannya enggak. Ada yang bermasalah. Cuman bermasalahnya tidak parah. Dan bermasalahnya tidak mempengaruhi keabsahan hadis. Misalnya beliau mencantumkan pendapat yang mungkin tidak benar, ya. Termasuk di antara pendapatnya Imam Bukhari yang beliau cantumkan di kitab sahih, jika ada makmum yang ketinggalan membaca membaca Al-Fatihahnya imam, maka nanti makmum harus ganti rakaatnya. Anda datang masbuk, imam sudah membaca Inna Atayna. Kemudian Anda bergabung salat. Maka nanti Anda harus nambahkan satu lagi, karena ini dianggap ketinggalan satu rakaat. Ini termasuk pendapatnya Bukhari. Tapi ini pendapat yang marjuh, yang kurang tepat. Karena yang benar bahasanya, siapa yang mendapatkan rukuknya imam, maka dia mendapatkan satu rakaat sehingga dia tidak perlu ganti. Nah, ini salah satu di antara contoh, ya. Jadi kalau hadisnya terjamin sahih, tapi tidak semua pernyataan di situ benar. Ada yang benar, ada yang tidak benar. Kembali kepada umumnya ijtihad manusia. Dipahami maksud saya? Walhamdulillah. Tayyib. Kemudian berikutnya adalah Imam Muslim. Siapa beliau? Muslim Ibnul Hajjaj Ibnul Muslim An-Naisaburi. Dan beliau muridnya Imam Bukhari. Termasuk, alhamdulillah, Bismillah. Bismillah. Baik, kita tunggu dulu. Bismillah. Baik, listrik nyala tapi ampli mati. Bismillah. Bismillah. Sebentar lagi ya, insyaallah nyala. Imam Muslim penulis kitab Sahih Muslim. Dan Sahih Muslim dianggap sebagai kitab sahih kedua setelah Sahih Bukhari. Yang jadi pertanyaan begini, jika Muslim adalah muridnya Bukhari, apakah berarti Sahih Muslim itu meniru Sahih Bukhari? Jawabannya, Sahih Muslim itu tidak meniru Sahih Bukhari, karena Imam Muslim sudah menulis kitab Sahih sebelum jadi muridnya Bukhari. Imam Muslim sudah selesai menulis kitab Sahih sebelum menjadi muridnya Bukhari. Sehingga Sahih Muslim itu beda dengan Sahih Bukhari. Maka jangan sampai kita punya suudon, ini murid cuma plagiator. Bukan. Beliau rahimahullah menulis kitab Sahih Muslim independen dari kitab Sahih Bukhari. Enggak ada hubungannya. Dan beliau meninggal di tahun 261 Hijriah. Kalau Bukhari meninggal tahun 256 Hijriah. Berikutnya kita akan mengenal An-Nasa'i. Nama beliau adalah Ahmad bin Syu'aib bin Ali. Ahmad bin Syu'aib bin Ali, penulis kitab Sunan An-Nasa'i. Dan aslinya Sunan An-Nasa'i, beliau punya sunan yang lebih tebal, namanya Sunan Al-Kubra. Sunan Al-Kubra. Sunan yang tebal ini diminta oleh salah seorang penguasa ketika itu, tolong diringkas. Akhirnya Sunan Al-Kubra ini diringkas oleh Imam An-Nasa'i menjadi satu kitab yang lebih ringkas, yang diberi judul dengan Al-Mujtaba. Al-Mujtaba. Nah, kitab Al-Mujtaba itulah yang sekarang dikenal dengan Sunan An-Nasa'i. Jadi Sunan An-Nasa'i itu adalah kitab Al-Mujtaba, ringkasan dari kitab Sunan Al-Kubra. Baik. Kalau melihat kitab Sunan Kubra lebih tebal lagi dibandingkan Sunan Nasa'i. Beliau meninggal tahun 303 Hijriah. Berikutnya Imam Abu Dawud As-Sijistani. Beliau berasal dari Sijistan. Nama beliau adalah Sulaiman Ibnul Ash'ad, penulis kitab As-Sunan, Sunan Abu Dawud. Dan Sunan Abu Dawud ini banyak dipuji oleh para ulama karena Abu Dawud banyak memberikan informasi tambahan, penjelasan tambahan dalam kitab Sunannya. Dan beliau dikenal sebagai ulama yang hafalannya luar biasa, waroknya luar biasa. Meninggal tahun 275 Hijriah. Selanjutnya Imam At-Tirmidzi, beliau muridnya Bukhari, penulis kitab Jami' At-Tirmidzi. Nama beliau adalah Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi. Meninggal tahun 279 Hijriah. Yang terakhir Imam Ibnu Majah, nama beliau Muhammad bin Yazid bin Abdullah Ibnu Majah. Beliau dari daerah Qazwain, Al-Qazwaini. Meninggal tahun 273 Hijriah. Rahimahumullahul jami', manusia-manusia yang berprestasi bagi kaum muslimin, sehingga kita bisa merasakan indahnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkat dari perjuangan mereka ketika melakukan kodifikasi hadis. Hadirin yang kami hormati, sedikit cerita tentang perjuangan para ulama ketika mencari hadis. Mereka ketika mencari hadis itu tidak sebagaimana ketika kita belajar ilmu agama. Kita berangkat ke sini dengan berkendara, kendaraannya pakai AC, masjidnya ber-AC. Itu pun masih berharap snack ketika kajian. Sementara mereka, masya Allah, ketika mereka mau belajar, harus menempuh perjalanan yang sangat jauh, bisa 1 bulan, 2 bulan, bahkan terkadang sampai membuat mereka kehabisan bekal. Imam Ahmad bin Hanbal pernah mau menemui salah satu guru beliau, yaitu Abdul Razak As-San'ani, yang berada di daerah Son'a. Son'a itu di mana? Yaman. Berangkat beliau dari tempat tinggal beliau menuju Yaman. Ketika di perjalanan menuju Yaman, Imam Ahmad kehabisan bekal, mampir di sebuah daerah. Terus apa yang beliau lakukan? Beliau tidak ngemis, tapi bekerja. Apa pekerjaan yang beliau lakukan? Jadi kuli. Beliau jadi kuli panggul, bawahi barang-barang, sampai dapat uang, dikumpulkan, lanjutkan perjalanan. Seperti itu bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh para ulama ketika mereka belajar. Ada di antara mereka yang dimarahi oleh gurunya, seperti An-Nasa'i. An-Nasa'i itu pernah tidak mendapatkan izin dari gurunya, kamu sudah enggak boleh lagi belajar kepada saya. Akhirnya apa yang beliau lakukan? Beliau belajar tapi di luar rumah gurunya. Jadi sang guru ini menyampaikan hadis Imam Nasa'i di luar dan tetap mendengarkan. Saking cintanya terhadap ilmu, sehingga ketika dimarahi sang guru itu bukan ngambek atau marah kepada gurunya terus meninggalkan gurunya, tapi beliau tetap berusaha untuk mendekat dan ingin mendapatkan hadis dari gurunya. Dicatat di luar majelis. Jadi kalau misalnya dia enggak boleh ikut hadir di masjid ini, ya. Karena gimana? Karena mungkin punya masalah misalnya. Dia enggak ikut hadir di sini, tapi dia nyata di luar, di jalan. Dia nyata, dia mendengarkan. Ini salah satu di antara perjuangan ulama di masa silam. Mungkin karena kehabisan parkir, ya, sehingga dia enggak bisa masuk masjid, dia cuma berada di kendaraan nyatet. Ada orang di masa silam yang belajarnya sampai seperti itu. Imam Bukhari rahimahullah pernah menjual semua pakaiannya karena beliau kelaparan. Kelaparan, kenapa kok enggak kerja? Gimana? Enggak punya kesempatan untuk itu. Saking waktunya itu habis untuk belajar. Akhirnya bajunya dijual. Sampai beliau ketika itu hanya punya sehelai kain dan tidak bisa keluar rumah karena beliau kelaparan. Jadi banyak sekali kisah bagaimana perjuangan mereka dalam belajar. Dan Allah Subhanahu wa taala, narfa'u darajatin man nasya', Allah berfirman, narfa'u darajatin man nasya', aku mengangkat derajat sebagian hambaku yang aku kehendaki. Kata Imam Zaid bin Aslam, narfa'u darajatin man nasya'u bil ilmi, aku angkat derajat sebagian hambaku dengan ilmu yang mereka miliki. Mereka bisa jadi ketika belajar harus menjadi orang yang sedikit terhina, tapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat kehormatannya. Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Man lam yadhuk dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a ka'sal jahli tula hayatihi." Siapa yang tidak mau merasakan kehinaan sesaat ketika belajar, maka bisa jadi dia akan menegak kebodohan sepanjang hidupnya. Ilmu perlu diperjuangkan, sehingga ilmu itu didatangi dan bukan mendatangi. Di sini yang datang dari daerah yang paling jauh di mana? Kota Gede. Ada yang lebih jauh lagi? Ya, dari mana, Pak? Gampeng, masya Allah ya. Ada yang lebih jauh lagi? Dari Lamongan ada ya? Dari Palangkaraya ini. Baik, walhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mempertemukan kita di majelis ini, Allah kembali mempertemukan kita kelak di surganya insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada tambahan waktu mungkin 7 menit bisa dimanfaatkan. Ada yang disampaikan silakan. Silakan. Langsung saja boleh, Pak, mempercepat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan tentang makna kita belajar adab untuk mempelajari ilmu. Adab sangat diperlukan oleh manusia dalam semua kehidupannya, apalagi ketika belajar, karena keberkahan ilmu itu ketika didapatkan dengan cara dengan cara yang penuh adab. Maka para ulama mukaddimah sebelum belajar itu latihan beradab dulu, sebagaimana kita ketika ngajari anak-anak. Anak-anak kita itu lebih banyak belajar adab dibandingkan belajar ilmu. Kita ajari dia untuk sopan kepada guru. Kita ajari dia untuk banyak tenang ketika ada orang yang bicara. Kita ajari dia untuk misalnya tidak ramai ketika ada orang yang sedang menyampaikan ceramah dan seterusnya. Itu sebatas pelajaran-pelajaran adab. Kalau ketemu salam, kemudian jangan bertengkar, suka menyayangi orang lain. Anak itu lebih banyak kita cekoi dengan adab sebelum mereka mendapatkan pelajaran hafalkan Al-Quran, hafalkan hadis. Itu tahapan berikutnya. Karena ya, manusia itu lebih membutuhkan bagaimana sikap yang benar sebagai mukaddimah sebelum menerima kebenaran. Ibaratnya begini, Anda kalau mau beli madu, maka yang harus disiapkan adalah apa? Rumahnya ya. Ini keliru, salah paham maksudnya. Anda kalau mau beli madu, yang harus disiapkan adalah cari wadah yang cocok, kan gitu ya. Anda akan menerima sesuatu yang berharga. Kalau Anda datang dan tidak membawa wadah yang benar, Pak, saya beli madu, wadahmu apa? Wadah godong. Sampai rumah bocor. Kita mau menerima ilmu, maka yang mewadahi harus bagus. Kita sediakan wadah yang bagus. Adab itu adalah yang nantinya akan menjadikan ilmu kita. Tanpa adab, maka yang hilang lebih banyak dibandingkan yang mengendap. Hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang semakin beradab, dia akan semakin rendah hati. Jadi orang yang tawadhu. Ilmu itu ibarat air, dan air itu akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Maka orang yang tawadhu ketika belajar, tidak sombong, akan lebih banyak menampung ilmu dibandingkan orang yang sombong dalam belajar. Anda bisa buktikan. Ada orang ketika belajar, lihat narasumbernya sudah dipandang bukan sebelah mata, setengah satu mata. Pokoknya cuma dilirik sedikit saja. Sudah, sambil menganggap, wah dia ini siapa kan, saya profesor, mungkin saya doktor, atau dia lebih mengedepankan posisinya atau kehebatan dia dari sisi duniawi dan seterusnya. Mungkin dia gak dapat ilmu sama sekali, meskipun bisa jadi dia mendengarkan yang sama materinya dengan sebagaimana orang lain. Penceramah di maskam, di depan dia banyak sekali jamaah campur aduk, mulai dari yang kuliah gak lulus-lulus sampai mereka yang gelarnya profesor, doktor, kemudian gelar yang lain juga banyak, bahkan kadang sudah kuliah postdoc. Semuanya sama, tapi mereka yang tawadhu akan lebih mendapatkan ilmu lebih banyak dibandingkan yang tidak tawadhu. Dan kita bisa melihat sikap orang dalam menampung ilmu itu beda-beda. Ada yang dia sikapi dengan ya, gak gubris, dia mendengar tapi gak gubris. Ada yang mendengar dan dia khusyuk mendengar dan betul-betul merasa butuh. Allah subhanahu wa ta'ala memberi manfaat yang berbeda-beda kepada mereka tergantung dari tingkat ketawadhuan. Air itu mengalir ke tempat yang lebih rendah, ilmu mengalir ke orang yang lebih tawadhu. Wallahualam. Cukup? Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melihat afdal itu sholat witir di luar Ramadan dikerjakan sebelum tidur atau setelah sholat tadi? Yang lebih afdal, sholat witir dikerjakan sebelum tidur ataukah ketika bangun malam? Baik. Baik di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan, hukumnya sebenarnya sama. Hukumnya sebenarnya sama. Hanya saja mengingat ketika Ramadan kita melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah dan dianjurkan bagi para jamaah yang melaksanakan sholat tarawih hendaknya diikuti sampai imam selesai. Maka jika imam melakukan sholat witir, mau tidak mau dia juga harus melakukan sholat witir. Ada tarawih imamnya tanpa witir, Pak. Dia tanpa witir, begitu dapat sekian rakaat sudah pulang, masjidnya sepi kosong, silakan witir di rumah masing-masing. Berarti witirnya lebih baik di mana? Di rumah. Baik. Kemudian menimbang mana yang lebih utama, sebelum tidur atau sesudah tidur? Jawabannya, melihat apakah orang ini punya potensi bangun malam atau tidak. Jika dia punya potensi untuk bangun sebelum subuh, maka yang lebih afdol sebelum tidur. Yang lebih afdol setelah tidur ya. Yang lebih afdol ketika waktu tahajud. Tapi jika dia tidak punya potensi bangun sebelum subuh, ya, maka yang lebih afdol sebelum tidur, agar tidak ketinggalan untuk melaksanakan sholat witir sepanjang hidupnya. Karena witir itu sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan, jangan sampai ditinggalkan. Bahkan para ulama di masa silam menyebut orang yang meninggalkan sholat witir, maka persaksiannya ditolak. Jadi kalau ada akad nikah begitu, ada orang yang hadir dan dia gak pernah sholat witir, dia jadi saksi, gak diterima. Bapak pernah witir gak? Gak pernah. Tolong ganti yang lain. Seperti itu standar yang dimiliki oleh orang di masa silam. Jarang sholat witir, persaksiannya ditolak. Sehingga sebisa mungkin kita menjaganya sekuat yang mampu kita lakukan. Kalau sekiranya tidak mampu untuk bangun sebelum tidur, bangun sebelum subuh, ya, maka sebaiknya Anda lakukan sholat witir sebelum tidur. Ya. Tapi kalau misalnya, Pak, saya punya kebiasaan bangun sebelum komat subuh. Bagus, ya. Yang penting sholat subuhnya adalah berjamaah. Satu menit sebelum komat, Pak. Saya mau berjuang untuk bisa sholat witir sebelum subuh. Nah, silahkan. Mungkin perlu latihan, ya. Perlu latihan. Nah, ketika itu, pada saat Anda latihan, silahkan nyalakan alarm lebih dari 5. Satu alarm di sini, nanti satu alarm di mana lagi. Nanti akan menggerakkan Anda untuk mematikan beberapa alarm, sehingga Anda tidak akan ngantuk lagi setelah bangun. Wallahu'alam. Mungkin itu dulu ya. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.